بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan pada pertemuan siang hari ini kita memasuki bab yang ke-34 dari kitabul wudu dan di bab yang ke-34 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan terjemah dan bab Man lam yaral wudu illa minal makhrajain minal qubul wa dubur dan orang yang berpendapat bahwasanya tidak membatalkan wudu kecuali apa yang keluar dari kubul dan duburnya. Ya, tidak membatalkan sesuatu yang keluar dari tubuhnya kecuali yang keluar dari kubul dan dubur. Adapun yang keluar dari selain kubul dan dubur, baik keluar dari mulutnya berupa alqai itu muntah atau keluar dari hidungnya berupa kotoran ataupun darah atau keluar dari tubuhnya dikarenakan hijamah atau dengan luka, maka semuanya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Dimana buang air besar ataupun keluar angin dari duburnya atau buang air kecil berupa air kencing ataupun juga madi, mani dan wadi, semua yang keluar dari kubur dan dubur membatalkan wudu. Kemudian Imam Bukhari wa qawlillahi ta'ala au ja'ahadu minkum minal ga'yat, perintah berwudu tatkala sasaran dari kalian datang dari ghaid, datang dari buang air, baik keluar dari kubur begitu pula dari dubur. Wa qala ata fi man yakhruju min duburihi dud aw min dhakarinahu qamla yu'idul wudu. Dan berkata apa? Itu apa bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, ulama dengan tabi'in, tentang seseorang yang keluar dari duburnya dud, cacing, atau keluar dari kuburnya qamlah, kutu atau sejenisnya, kotoran, maka kata beliau, yu'idul wudu, wajib atasnya untuk mengulang wudunya, wudunya batal, walaupun yang keluarnya bukan tinja ketika buang air besar atau keluar dari duburnya bukan tinja, maka tetap membatalkan wudu. Begitu pula yang keluar dari kuburnya. Wa qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma idza dhahika fi sholati a'ada shalah wa lam yu'idil wudu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, jika seorang tertawa tatkala salat, maka wajib baginya untuk mengulang salatnya. Maksudnya salatnya batal tatkala dia tertawa. Walam yu'idil wudu, tapi wudunya tidak batal dikarenakan tertawa. Wa qala Hasan, dan berkata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, idza akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu 'alaihi. Berkata Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama dari kalangan tabi'in, jika seseorang dalam keadaan wudu Kemudian dia memotong rambutnya yang dia usap tatkala berwudu, atau dia memotong kukunya, atau melepas khufnya yang dia usap tatkala berwudu, fala wudu alaih, maka wudunya tidak batal, tidak wajib untuk mengulang wudunya. Waqala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la wudu illa min hadas, tidak ada wudu kecuali dikarenakan hadas. Dan telah lalui dan juga disebutkan dalam bab ini al hadas yang terusnya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah al fusa wa dhurat, itu hadas yang paling mudah keluar, soal dari sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, ya, fusa wa dhurat dari dubur. Wahidkan Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dhat riqab farumiya rajulun bisahmin fanazafahu dam faraka wa sajad wa madha fi salati. Kemudian beliau menukil asan sebuah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di peperangan Dhat Riqab, ada seorang dari sahabatnya sedang sholat. Kemudian terkala sedang sholat, dia ada yang memanah dan keluar darah mengalir, mengalir dengan banyak dari tubuhnya. Maka dia tetap sholat, ruku dan sujud, dan terus sampai selesai sholatnya. Menunjukkan sudah keluar darah dari tubuhnya, tidak membatalkan wudu. Qala Hasan, dan Hasan al-Basri mengatakan mazal muslimun yusalluna fi jirahatihim, kaum muslimin katanya mereka banyak yang salat tatkala mereka luka, tentunya tidak aman dari keluar darah dari luka tersebut, bahkan lukanya kalau busuk keluar nanah dari lukanya, tapi semua itu tidak membatalkan wudu. Keluar darah atau keluar nanah atau kotoran dari selain kubul dan dubur tidak membatalkan wudu. Wa qala Tawus Muhammad Ibnu Ali, Muhammad Ibnu Ali Ibnu Husain wa Atha wal Hijaz, laisa fid dam wudu. Berkata Tawus Ibn Kaisan dan Muhammad Ibn Ali Ibn Husayn dan Atta, semuanya ulama dengan tabi'in wa ahli Hijaz, dan ulama ahli Hijaz, dan sebelumnya juga ulama ahli Hijaz, sebutkan Atul Amal Khas. Mereka mengatakan laisa fidam wudu, keluarnya darah itu tidak mewajibkan wudu, tidak membatalkan wudu. Wa sabna Umar basratan fa kharja minha dam walam yatawadda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menukil asar Ibnu Umar, Ibnu Umar pada suatu ketika beliau mengeluarkan basrah semacam bisu dari tubuhnya sampai keluar darah, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu dikarenakan hal tersebut. Wa basaqa Ibnu Abi Aufa daman wa madha fi salati. Dan Abdul Ibn Abi Aufa, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau pernah yabsuq, itu meludah dan keluar darah tatkala sedang salat, fa madha fi salati, maka beliau melanjutkan salatnya. Wa qala Ibn Umar wa Hasan fi man yahtajim laysa alaihi illa ghuslu mahajimi. Dan berkata Abdul Ibn Umar radhiyallahu anhu dan Hasan al-Basri tentang orang yang berihtijam, orang yang berhijam, berbekam, yang keluar darah. Beliau berkata, tidak wajib atasnya kecuali mencuci bekas hijamahnya, bekas berbekam. Tidak wajib berwudu. Berbekam tidak membatalkan wudu seseorang. Ini terjemah atau judul bab yang ke-34, yang intinya perkara yang membatalkan wudu dari sesuatu yang keluar dari manusia adalah apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur. Sekalipun yang keluar dari duburnya tadi saya sebutkan berupa dud, cacing, atau misalnya kalau ada pasir, buah pasir atau batu, maka semuanya membatalkan wudu. Adapun yang selain dari kubul dan dubur itu tidak membatalkan wudu. Dan dalam bab ini boleh menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama yang disebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullahu taala haddatsana Adam ibn Abiyas wa Adam ibn Abdurrahman. Qala haddatsana ibn Abi Dhib Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhib an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yazalu al-'abdu fi salah ma kana fil masjid yantadhu salah ma lam yuhdith. Faqala rajul al-ajami ma al-hadath ya Abu Hurairah qala as-sawt yani ad-dharta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan orang yang menanti salat, menanti datangnya salat wajib, dan dia menanti di masjid duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tetap berada di dalam salatnya, mendapat keutamaan salat selama dia berada di masjid menunggu datangnya waktu salat. Kapan dia mendapat keutamaan salat tersebut? Malam yuhdits, selama dia tidak hadats. Kemudian kata perawi, ada seorang dari ajami, bukan dari kalangan Arab, yang dia tidak paham dengan makna hadas. Dia bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas di Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas yang bisa menggugurkan keutamaan mendapat pahala seperti orang yang salat tatkala mati salat. Maka Abu Hurairah menjawab, al hadas al saut, yakni al dharta. Sudah kita lalui, beliau menafsirkan al-fusa wa dorat, angin yang keluar. Ima bersuara itu dorata, atau yang tidak bersuara. Dan disebutkan hadas berupa al-sawt atau dorata, dan disebutkan yang lainnya, karena itu hadas yang paling biasa terjadi pada seseorang. Paling banyak terjadi itu hadas berupa angin. Tentunya kalau hadasnya berupa baul atau la'ib, tentunya sudah jelas membatalkan wudu. Tapi Abu Hurairah menafsirkannya untuk ajami yang tidak tahu maknanya, bahwasanya hadas yang dimaksud yang banyak terjadi adalah as-saut atau ar-ri, yaitu apa yang keluar dari duburnya, dari angin. Qala haddatsana Abu al-Walid Hisham ibn al-Malik qala haddatsana ibn Uyainah Sufyan ibn Uyainah an az-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida biha. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya itu Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bersabda tidak keluar seorang mendapatkan di perutnya sesuatu dan dia merasa ketika salat bahwasanya ada yang keluar, tapi ragu-ragu keluar atau tidak, was-was dari was-wasa pada dirinya, maka Nabi mengatakan tidak keluar dari sholatnya sampai dia mendengar suara suara angin yang keluar atau mendapatkan baunya. Karena al-asal huwa tahara, aslinya dia melakukan sholat dan keadaan suci, memiliki wudu. Maka ketika dalam sholat dia ragu-ragu apa keluar atau tidak, maka asyayyab qal asli, dia tetap berada pada hukum aslinya, itu tahara, tidak keluar dengan syak, karena yakin dia masuk dalam keadaan tahara, memulai sholat dalam keadaan suci, maka itu hukum aslinya, tidak gugur hukum tersebut dikarenakan keragu-raguannya. Al-yakin la yazulu bisyak, al-yakin yazulnya bil-yakin. Maka kata Nabi, aslinya dalam keadaan suci, sampai ketika dia ragu-ragu apakah keluar angin atau tidak, tidak keluar, sampai dia mendengar suara angin yang keluar atau mencium baunya. Itu kalau ragu-ragu. Ada kalau yakin dia keluar, misalnya ada angin yang keluar darinya, maka wudhunya batal dan sholatnya juga batal. Kali ini terjadi pada ahlu waswasah, satu yang meragukan dirinya apa keluar tidak, maka asyayyab qal asli, aslinya dia dalam keadaan suci. Dan semuanya menunjukkan bahwasanya angin itu termasuk hadas yang membatalkan sholat keluar dari dubur. Kemudian yang menunjukkan keluar dari kubul membatalkan sholat membatalkan wudu. Qala hadatsana Qutaib bin Sa'id, qala hadatsana Jarir an al-A'mash an Mundhir Abi Ya'la al-Thawri Abi Ya'la bin Abi Ya'la an Muhammad bin al-Hanafiyyah qala qala Aliyun kuntu rajulan madda'a fastahiyitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amartu Miqdad ibn Aswad fasala faqala fihi al-wudu law syu'ban al-A'mash. Dari Muhammad bin al-Hanafiyyah, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Hanafiyyah ummu, beliau menukil dari ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, aku adalah seorang yang banyak keluar madi, mudah keluar madi. Dan disebutkan bahwasanya ketika itu beliau biasanya langsung mandi dan ini sangat memberatkannya. Fastahiitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar alaihi barik. Kenapa Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hasan tadi makani tali makana tinatihi minni, dikarenakan putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha adalah putri Nabi sallam, merupakan istrinya, merupakan istrinya, maka beliau malu untuk bertanya seperti seperti itu. Maka Ali, maka aku perintahkan Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum orang yang keluar madi. Maka dia mengatakan fihil wudu, orang keluar madi itu wajib berwudu. Dia akan sudah kita lalui. Nabi berkatakan, "Iksil dakarak wa tawaddo, basuh dakarmu yang keluar darinya madi, kemudian berwudu, kemudian berwudu." Dan juga tentunya kita harus memahami perbedaan antara madi dengan mani yang banyak keluar dari orang-orang yang sudah balig. Juga al-wadi. Al-wadi biasanya terjadi pada orang yang sakit. Karena hukum mani dengan madi berbeda. Kalau mani hukumnya membatalkan wudu, dan selain itu wajib mandi janabah, itu al-mani. Dan yang sahih al-mani itu bukan najis. Berbeda dengan madi. Kalau madi itu membatalkan wudu tapi tidak wajib mandi janabah, dan madi itu najis. Madi itu najis, wajib untuk dibersihkan. Iksidakarak wa tawadol. Saya menunjukkan bahwasanya madi itu keluar dari kubul membatalkan wudu. Saya ada beberapa hadis di bab yang 34. Saya dua hadis insyaAllah kita ambil di pertemuan berikutnya. Dan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain li Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih berada di pembahasan bab yang ke-91, At-Ta'lim Al-Amali Aidha. Dan di bab yang ke-91 tentang memberikan pelajaran dengan praktek langsung, beliau menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, dan sudah kita ambil hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Asy'ath As-Sijistani rahimallahu taala. Dan beliau pun menyebutkan tadi yang lainnya, riwayat Abu Dawud, riwayat Abi Dawud, dan riwayat setelahnya An-Nasa'i. Dan riwayat kedua dan ketiga ada tambahan berapa kalimat. InsyaAllah kita baca tambahan faedah dari hadis sebelumnya. Qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala hadasan Hasan bin Ali al-Hulwani qala hadasan Husain ibn Ali al-Ju'fi an-Zaidah qala hadasan Khadim al-Qam al-Hamdani an-Abdi Khair qala shalla aliyun al-ghada thumma dakhala rahba fada'a bima fatahu gulam bi'ina'in fihima watas qala fa'akhada al-ina biyadihi al-yumna fa'afraga al-yadihi al-yusra wa'gasala kafihi thalatha thumma adkhala yadahu al-yumna fil-ina famadmada thalas wa stanshaqa thalatha thumma saqa qariban min haythi abi awana thumma masaha ra'asahu muqaddimahu wa mu'akhirah thumma saqa al-hadith binahuhi qala hada hadithu sahih rijal sahih ila khalid ibn alqamah wa abda khair waqad taqaddam annahu wa thaqahum ibn ma'in al-hadith akhrajahu an-nasa'i wa fi akhiri hada wudu nabiyillah alaihi salatu wassalam. Hadisnya dengan sama dengan hadis yang sebelumnya, hanya saya di sini ada tambahan di bagian akhirnya. Itu di bagian akhirnya disebutkan mengusap kepalanya. Kalau di riwayat yang lalu disebutkan famasa bi ra'si maratan wahidah. Ali bin Abi Thalib ketika mempraktikkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap kepalanya satu kali. Dan di riwayat yang kita baca sekarang disebutkan kaifiyah mengusapnya, mengusap bagian depan dan bagian belakangnya. Bagian depan, dari depan ke belakang, dan setelah itu ditarik lagi ke depan, mengusap kepalanya. Kemudian dilanjutkan dengan mengusap atau membersihkan kedua belah telinga, al-udunan min ar-ra's. Kita baca dari selanjutnya, qala Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala akhbarna Ibrahim al-Hasan al-Muqsami qala anbana Hajjaj qala ibn Jurayj haddathani Shaybah anna Muhammad bin Ali akhbara qala akhbarni Abi Aliyun anna al-Husayn bin Ali qala da'ani Abi Aliyun biwadu faqarabtuhu lah fabada'a faghasala kafayhi thalath marrat qabla an yudkhilahuma fi wadu'ih ثم مضمض ثلاث واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة ثم غسل يسرى كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثة ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولت الإناء الذي فيه فرض وضوئه فشرب من فرض وضوئه قائما فأجبت فلما رآني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت يقول لوضعي هذا وشرب فرض وضوه قائما. قال شهاد حديث صحيح وشيبه بن النصار القاضي كما في تهذيب التهذيب. Dari Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan kisah yang terjadi pada ayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kata Husain bin Ali, pada suatu hari ayahku meminta kepadaku untuk dibawakan atau diambilkan air wudu. Kemudian kata beliau, faqarabtuhulah, kata Husain putranya, maka aku bawakan untuk beliau wudu, air wudu untuknya. Kemudian ketika sudah dihadirkan untuk beliau, beliau memulai, Ali bin Abi Thalib memulai dengan membasuh kedua belah tangannya tiga kali sebelum dia memasukkan kedua tangannya di air bejana. Kemudian setelah membasuh kedua belah tangannya, beliau berkumur-kumur dan beristinthar, masukkan airnya sebagian ke mulut dan sebagiannya ke hidung, seperti disebutkan di hadis yang pertama dalam bab ini. Mengambil air untuk mulut dan hidung itu dari sekali ambilan, sebagian dimasukkan ke mulut untuk kumur-kumur dan sebagian dimasukkan ke hidung untuk istinsyat, dihirup dengan hidung. Dan beliau lakukan tiga kali, thumma madmada thalas wa stanthara thalatha thumma ghassala wajhahu thalath marrat. Saya itu beliau membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian setelah itu beliau membasuh tangan kanannya sampai ke siku tiga kali. Setelah itu membasuh tangan kirinya sampai ke siku tiga kali. Kemudian setelah itu membasuh atau mengusap kepalanya satu kali, mashatan wahidah. Sekali lagi hadis-hadis yang sahih semuanya menunjukkan bahwasanya mengusap kepala hanya satu kali. Dan tadi telah kita lihat mengusapnya semua bagian kepala, bukan hanya bagian depannya sedikit saja, tapi semua bagian kepala. Muqaddimah dan mu'akhirah. Kemudian kata Husain bin Ali, setelah itu ayahnya Ali bin Abi Thalib membasuh kakinya sebelah kanan sampai ke mata kaki tiga kali. Saya itu membasuh kaki kiri sampai ke mata kaki tiga kali. Kemudian saya itu bangkit, dan ketika bangkit beliau berkata kepada putranya, Nawil ni, ambilkan bejana bekas air wudhu beliau. Kemudian aku ambilkan untuk beliau bejana air tersebut, dan masih tersisa di bejana tersebut air wudhu. Fashariba min fadli wudhu'ihi qa'iman. Maka Ibn Abi Thalib meminum sisa air wudhu tersebut dalam keadaan berdiri. Maka Sayyidina Ali berkata, fa'ajibtu, aku merasa heran. Ini perkara yang tidak biasa, itu minum dalam keadaan berdiri. Dan sudah kita ketahui bahwasanya yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya dan kepada umatnya agar ketika minum itu minum dalam keadaan duduk. Di sini Husain bin Ali juga melihat sesuatu yang tidak biasa beliau lihat dari ayahnya. Di sini beliau minum dalam keadaan berdiri. Falamma ra'ani, maka ayahnya ketika melihatku, kata beliau, ayah ketika melihatku merasa terheran, ayahku berkata, la ta'jab, jangan merasa heran. Dan sesungguhnya aku melihat ayahmu, itu Nabi SAW, itu kakekmu, Nabi SAW, melakukan seperti yang kamu lihat aku melakukannya. Beliau berwudu, kemudian beliau meminum sisa air wudunya dalam keadaan berdiri. Menunjukkan bahwasanya larangan Nabi SAW minum dan akan berdiri itu kalau hadu tanzih, tidak sampai kepada derajat haram, tapi makruh. Tapi makruh. Kan sebagian keadaan dinukil Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Di sini minum dari sisa wudunya, dan juga pernah ketika hajinya minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, dan juga pernah bangun dari tidurnya minum dari geribah yang tergantung dalam keadaan berdiri. Tapi aslinya beliau kalau minum, minum dalam keadaan duduk. Oleh karena itu Husain bin Ali merasa heran ketika melihat ayahnya minum dalam keadaan berdiri. Kemudian setelah itu ayahnya menjelaskan bahwasanya hal tersebut pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini kita bisa mengetahui bagaimana tarbiyah aulad. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengajarkan tata cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putranya, kepada keluarganya, langsung dengan amaliyah mempraktikkannya. Dan sekali lagi at-ta'lim bil fi'l ablag min al-qaul, berikan pelajaran, menyampaikan ilmu dengan langsung amaliyah itu lebih mengena, lebih baik dari semata-mata hanya sebatas teori. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.